yang gelap setiap hari. Kaki melangkah entah kemana, jalanan adalah rumahnya yang tak berdinding, bagai serigala saling menerkam berebut nasi. Biar saja, biarkan saja lautan hidup terus menghadang merobek hari-harinya. Biar saja langit tak bercahaya, bunyi halilintar memecah langit, bangunkan pipinya. Biarkan saja.